Ikhwati fillah, rahmani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Al-Azim, ada faedah terkait amalan yang sehari-hari selalu kita amalkan, yaitu tentang zikir yang dibaca di setiap selesai sholat fardu, mengingat apa yang Rasulullah SAW janjikan besar di Sahih Muslim, man sabahallah 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Yang bertasbih 33 kali setiap kali selesai sholat, mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian yang ke-100 la ilaha illallah dan seterusnya, terampuni dosa-dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Maka fadilahnya besar, keutamaan yang begitu agung yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan bagi yang mengamalkannya. Ada fenomena yang didapati dari banyak kaum muslimin terkait pengamalan sunnah ini yang perlu diluruskan, dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan kebanyakan dari mereka mengamalkan ini dengan suara samar, kalau bahasa kita seperti orang geremeng, dan dengan cepat dia selesaikan 99 plus la ilaha illallah di 100 kali dalam waktu yang sangat singkat. Karena cepat, dan itu salah. Hasya, kata beliau, bahkan itu sangat jauh dari sunnah. Fadilahnya besar, amalan mulia, tidak mungkin bisa didapati dengan pengamalan yang semacam itu. Maka beliau katakan yang benar, bacaan itu dibaca dengan tenang dan pelan-pelan, jelas. Tenang, perlahan-lahan, pelan-pelan dan jelas. Beliau contohkan membacanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masing-masingnya 33 kali. Hakada. Karena ini tentunya sesuatu amalan sunnah yang rutin insyaallah diamalkan di setiap kita menyelesaikan sholat fardu agar kemudian fadilah itu tidak terlewat dari kita karena kekeliruan, kesalahan dalam pengamalannya, maka perlu diperhatikan seperti itu. Para ulama hadis menjelaskan tata cara pengamalannya. Nah, kembali kepada tafsir, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Wa ma 'allamtum, jumhur qurra membacanya demikian dengan fathahnya ain dan lam musyaddadah. Alamtum dari ta'lim, pengajaran. Makna ayat alamtum, pengajaran kepada binatang-binatang buruan yang kalian latih, kalian didik. Ini kalian ajari untuk berburu. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Jawarih disebut binatang buruan ini jawarih, jamak dari jariha, karena maknanya adalah kawasib, kasibah, yang menghasilkan, yang menghasilkan. Makanya kemudian pada tubuh manusia anggota-anggota tubuhnya itu disebut jawarih. Kenapa? Karena itu menghasilkan dan dia yang bergerak. Artinya menghasilkan, kamu tangan jawarih, karena dia menghasilkan, mengambil ini, mengangkat itu, dan seterusnya. Kaki pun demikian, menghasilkan, melakukan ini, melakukan itu. Begitu pula yang lainnya. Atau disebut jawarih dari jarah, maknanya melukai. Bisa juga makna ini karena binatang buruan ini melukai pada buruannya, binatang yang dia buru. Dia terkam, dia gigit, atau kalau itu burung dia cengkram, dia patok dengan paruhnya. Walhasil dia melukai, maka disebut jawarih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan padanya ilmu yang Allah ajarkan pada kalian. Masalah berburu, kalian didik dia, kalian latih untuk pandai dan cakap berburu. Dalam perkara ini, masalah pengajaran berburu pada binatang buruan, tidak ada khilaf di antara para ulama. Pengajaran ini pada dua syarat, yaitu yang pertama nurut kalau diperintah dan berhenti kalau dilarang, atau disuruh berhenti, berhenti. Disuruh pergi, pergi. Suruh ngejar, ya dia kejar. Burung pun demikian, suruh terbang, terbang untuk ngejar mangsanya. buruannya. Tidak ada khilaf dalam dua ini. Terutama kalau itu pada anjing, anjing berburu. Dan yang semakna dengan itu dari binatang buas yang bisa diajari berburu, bisa dilatih. Sibaul wuhush, binatang-binatang buas yang terdidik dari kecil untuk diajak berburu. Entah itu singa, ada di beberapa negeri. Dilatih dari bayi sehingga nurut dan pandai untuk berburu. Puma, singa dan semisalnya. Yang ada perselisihan kalau itu burung. Telah lalu burung pula digunakan untuk berburu, elang atau yang semisalnya. Jumhur fuqaha menyatakan itu juga disyaratkan sama seperti anjing dan binatang buas lain. Disyaratkan nurut kalau diperintah dan berhenti kalau disuruh berhenti. Suruh kembali, kembali. Sebagian dari fuqaha mengatakan lah, enggak disyaratkan itu pada burung. Disebutkan ini dari Imam Ibnu Habib, dari ulama Malikiyah. Menurut beliau, karena ma'rufnya pada syarat kedua sulit itu pada burung. Hampir bisa dikatakan enggak mungkin disuruh berhenti. Ini dia terbang mengejar mangsanya, misalnya itu burung dara misalnya atau apa. Lagi dia asik ngejar, panggil untuk kembali, berhenti, enggak boleh ngejar. Ya sulit itu pada burung. Kalau itu pada anjing atau semisalnya memungkinkan dan harus suruh berhenti, berhenti panggil namanya misalnya. Apa namanya? Bali, kembali dia sudah enggak dikejar. Itu mungkin, makanya disyaratkan dan disepakati. Tapi pada burung kata Ibnu Habib enggak mungkin. Sulit. Makanya pada syarat kedua tadi untuk dia berhenti, jika disuruh berhenti itu tidak disyaratkan. Tidak menjadi syarat burung yang dipakai berburu untuk berhenti kalau disuruh berhenti. Khilaf walaupun jumhur tadi tetap mensyaratkan. Imam Syafi'i dan juga jumhur fuqaha menambahkan syarat lain. Tadi dua sudah. Kalau itu kembali pada jumhur, nurut, suruh ngejer-ngejer, suruh berhenti-berhenti, suruh kembali-kembali. Syarat ketiga kata Imam Syafi'i, kalau itu jawarihil mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, terbukti dia terdidik dan terlatih betul. Buktinya yang syarat yang ketiga ini, dia tidak boleh memakan binatang yang dia buru. Tidak boleh dia makan. Artinya dia hanya pegang dan dia bawa ke majikannya. Dia dapat ini, si anjing misalnya ngejar rusa atau singa ini ngejar rusa, cek, kena, ya sudah. Enggak dia capek-capek, enggak dia makan, enggak dia apa-apakan. Terbukti kalau dia terlatih. Padahal tabiat binatang buas ini dia luar biasa kepada daging dan apalagi dia karnivora ya, makan daging. Apalagi ngelihat yang biasa di alam liarnya itu buruan dia. Tapi terbukti dia terlatih kata Imam Syafi'i dan jumhur, enggak dia makan. Udah dia pegang, mangsanya jatuh, dia bawa ke majikannya dikasihkan. Bawa. Walaupun Imam Malik rahimahullah tidak mensyaratkan itu, tidak harus untuk tidak dia makan. Sehingga kalaupun dia memakan sebagian dari binatang yang dia buru, labas, kata Imam Malik, gak mengapa. Makanya syarat-syarat ini diperselisihkan. Dua tadi sepakat, harus terlatih itu, nurut, suruh pergi-pergi, suruh kembali-kembali, atau berhenti-berhenti. Al-Mu'min ini yang ketiga. Walaupun jelas kalau seperti yang Imam Syafi'i katakan dan jumhur para ulama, kalau itu tidak dia makan, tambah terlihat kalau itu memang terlatih, jawarih mukallabi, betul-betul terdidik untuk berburu. Terbukti dia gak makan, tidak dia makan itu binatang yang dia buru. Ada sedikit perbedaan di antara para ulama kapan itu dikatakan jawarih mukallabin. Untuk dikatakan binatang ini binatang berburu, halal buruannya. Sebagian mereka mengatakan cukup dites sekali. Pertama kamu ajak berburu anjing ini misalnya, akramakumullah, ayo itu ada kelinci, kejar. Ya kejar, jek, kena, dibawa ke kamu. Pertama kali dia berburu, tidak boleh dimakan ini kelinci. Pertama dia, kamu ingin tahu terlatih tidak, ini tidak boleh dimakan. Kedua kali kamu ajak berburu, kejar itu, cek, kena, dan dibawa lagi kamu, sama seperti pertama. Yang kedua ini halal, karena sudah terbukti dia terlatih. Cukup pada tes yang pertama membuktikan dia terlatih. Sebagian mereka lebih memperketat, kata mereka boleh dimakan kalau ketiga kalinya. Sekali dikasih ke kamu, jangan dimakan. Dua kali kamu suruh seperti itu juga, tidak dia makan, tidak, jangan kamu makan buruannya. Ketiga kali tetap dia gak makan, dia taati perintahmu, dia bawa ke kamu, yang ketiga ini yang halal, boleh kamu makan. Sebagai mereka lebih memperketat lagi, keempat kali baru boleh kamu makan buruannya. Tiga kali ini sebagai tes, cek apakah dia betul-betul terlatih, nurut dan berburu untuk kamu. Kali yang keempat tetap seperti itu, maka dia betul-betul jawareh mukallabi. Saat itu boleh dan halal. Tentunya yang demikian lebih ahwat untuk memakan hasil buruan. Ini tentunya dari pertama. Pertama kali kamu ajak dia untuk berburu. Kemudian Allah katakan, fakulu mimma amsakna alaikum, makan olehmu dari apa yang mereka tangkap untukmu. Makanlah binatang buruan yang mereka buru, yang mereka tangkap, binatang-binatang buruan kamu ini. Fakulu mimma amsakna alaikum. Ini kembali kepada perkara yang ketiga tadi, syarat ketiga yang jumhur sebutkan. Menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Nakhai, Qatadah, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, makna ayat walam yakul, itu makna ayat. Sehingga takdirul kalam kalau itu bukan ayat Quran, fakulu mimma amsakna alaikum walam yakul minhu syai'a. Kalau itu dia tangkap dan tidak dia makan, makan olehmu. Dia cuma nangkep saja, dia lumpuhkan itu binatang, kemudian dibawa ke kamu, maka boleh kamu makan. Dia tidak memakan binatang yang dia buru tersebut, hanya dia lumpuhkan. Sehingga dengan ini kata mereka jumhur tadi, bagiannya sahabat Ibn Abbas Abu Hurairah, kalau dia makan sebagiannya maka tidak boleh sisanya kamu makan. Tidak boleh sisanya kamu makan. Kenapa? Penafsiran mereka, karena itu bukti kalau dia saat itu berburu bukan untuk kami tapi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kamu dia berburu. Lah buktinya dia makan. Ketika dia memakan menunjukkan dia untuk konsumsi pribadinya, si anjing ini misalnya, atau singa atau elang tadi, dia untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Berarti bukan jawareh mukallabin, bukan yang terlatih, bukan yang terdidik, dan bukan untuk kamu buruannya. Padahal ayat berbicara buruan untuk kamu. Saat dia makan berarti bukan untuk kamu tapi untuk dirinya sendiri. Maka sisanya tidak boleh kamu makan. Nah, demikian mereka sebutkan. Namun para ulama lain, di situ juga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau termasuk ahli berburu. Demikian pula Abdullah bin Umar dan Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum, menafsirkan sebaliknya. Wa in akala, walaupun itu binatang buruan, memakan sebagiannya. Kulu mimma amsakna alaikum, makan. Walaupun dia telah memakan sebagian dari daging binatang buruannya. Demikian madhab dikuatkan oleh Imam Malik. Dan ini juga riwayat kedua dari Imam Syafi'i. Nanti akan lebih jelas ketika Allah sebutkan mimma amsakna alaikum. Di dalam hadis di Sahih Muslim dari Adi radhiyallahu an terkait anjing berburu, Rasulullah sebutkan wa idza akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi. Kalau anjingmu makan buruannya, jangan kamu makan. Karena dengan itu berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kamu sebagai tuannya. Demikian pula di hadis Abu Dawud dari Abu Tha'laba Al-Khushani, Rasulullah sebutkan, "Idza arsalta kalbaka wa dzakarta smallahu alaihi faqul wa in akala minhu wa qul ma raddat alaika yadu." Kalau kamu kirim, kamu perintah anjingmu berburu, kamu sebut nama Allah padanya, maka makanlah. Walaupun dia memakan sebagian dari binatang itu, makanlah. Hadis di Abu Dawud. Dari kedua hadis ini, para fuqaha, para ulama menyebutkan penjamaannya ditoleransikan di antara kedua hadis ini. Larangan seperti hadis Adi, jangan kamu makan, Rasul katakan di Muslim. Kalau dia makan dari binatang itu jangan kamu makan. Sementara hadis Abu Thalabah katakan makan, walaupun binatang itu makan dari buruannya. Kan tampaknya bertentangan. Kata mereka sebetulnya tidak. Karena larangan yang dimaksud itu tanzih, tawarruk. Yani kalau kamu lebih warok, jangan kamu makan. Lebih mensucikan diri. Tapi jika kamu merasa butuh dan kamu makan, ya gak apa-apa. Sehingga larangan itu tanazzuhan, bimbingan dari Rasul SAW untuk kamu lebih warok, meninggalkan buruan tersebut karena telah dimakan sebagian olehnya. Mereka perkuat ini dengan kenyataan atau backgroundnya bahwa Adi seorang sahabat yang berkecukupan, dan Rasul tahu itu, sallallahu makanya Rasul ajarkan hatta dia nggak makan binatang buruan ini nggak masalah. Kalau anjingmu sudah makan ya sudah tinggalkan, jangan kamu makan. Sementara Abu Thalabah Rasul ketahui orang sahabat yang muhtaj, dia ekonominya kurang dan butuh daging ini itu, makanya Rasul katakan karena kamu membutuhkan makan saja, nggak apa-apa walaupun anjing itu memakan sebagian buruannya. Di dalam perkara ini sebagian fuqaha juga memberi perincian, yaitu di madhab Syafi'i kalau dibedakan pada anjing ini yang diburu, yang dibuat berburu, kalau memang anjing ini sangat lapar sehingga dia makan itu buruan sebagiannya, maka boleh untuk kamu makan. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Ya diketahui misalnya dari, ya kamu lebih tahu milik kamu itu anjing. Misalnya kelupaan mulai kemarin gak kamu kasih makan daging. Sore kamu ajak berburu, mulai pagi, bahkan mungkin mulai kemarin mungkin gak dapat makan. Lapar ini anjing. Subhanallah dapat daging. Ya sudah. Berarti dia butuh memang karena lapar, gak boleh dimakan. Tapi jika kamu tahu ini sudah masya Allah, kamu kasih makan, kamu kasih daging, kamu kasih, kenyang dia, nggak kekurangan daging. Suruh berburu masih juga dia makan, berarti dia kan bukan dalam keadaan butuh sangat dengan daging ini, membuktikan dia berburu untuk dirinya sendiri. Saat itu mereka katakan tidak boleh kamu makan kalau anjingnya diketahui kenyang dan tidak membutuhkan daging itu. Dan itu salah satu bukti kata mereka dari su'ut ta'lim, jeleknya pelatihan. Artinya dia bukan anjing terlatih yang bagus, jelek, bukan anjing yang terdidik bagus untuk berburu. Sebagian lain, ini semuanya untuk menjamak di antara hadis Adi dan Abu Thalabah, sebagian dari para ulama salaf membedakan seperti tadi, kembali kepada yang perkara awal tadi, kalau itu yang memakan anjing dan semisalnya dari binatang buas, singa, puma dan semisalnya, dia makan maka tidak boleh kamu makan. Tetapi kalau yang memakan sebagian buruannya itu burung, maka boleh. Kamu punya elang terlatih, hasil dia dapat kelinci, dia makan sebagiannya, boleh kamu makan. Seperti tadi, karena burung sulit diprediksi dan ya mungkin jiwa, bukan jiwa apa, insting berburunya gak sama dengan binatang buas. Ini burung, ini anjing atau singa. Walhasil kalau itu burung dimakan sebagian olehnya, boleh kamu memakannya. Kalau anjing atau singa itu tidak boleh. Demikian sebagian mereka membedakan Quran ini, termasuk mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam An-Nakhai dan Hammad ibn Abi Sulaiman rahimahumullahu taala. Diriwayatkan ini juga dari Ibnu Abbas. perkara lain terkait berburu, jumhur ulama menyebutkan binatang berburu jika minum sebagian dari darah binatang yang dia buru, maka itu tetap halal, boleh dimakan. Kalau tadi kan makan dagingnya, dia cabik-cabik, dia makan dagingnya. Yang ini darahnya, karena dia lumpuhkan, dia cakar, dia gigit burung, dia cengkram, dia patok, berdarah, kemudian darahnya ini dia minum, maka boleh buruan ini dimakan. Kata Imam Atha Ibn Abi Rabah tabi'in, laisa syurb bi akal, karena minum bukan makan. Yang dia meminum darah bukan termasuk memakan buruannya, karena beda dalam bahasa antara minum dan makan. Meminum bukan berarti memakan buruannya. Walaupun juga ada A'immah, Sufyan, Tsauri, Amir, Sya'bi memakruhkan kalau binatang itu meminum darahnya. Perkara ketiga, jika kamu yang berburu dengan binatang buruan mendapati bersama anjing buruanmu anjing lain, maka ini dilarikan kepada kemungkinan bahwa itu bukan dari pemburu lain. Dan bahkan tidak diperselisihkan oleh fuqaha dalam hal ini. Dikatakan demikian agar orang tidak mengatakan, oh ini mungkin anjing para pemburu lain, gak apa-apa, halal. Lah, kalau bersama anjingmu ada anjing-anjing lain, maka tidak boleh buruan ini dimakan. Seperti tadi, dilarikan itu anjing lain, anjing liar, bukan milik pemburu lain yang diutus untuk berburu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa in khalatoha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Kalau kamu dapati bersamanya banyak anjing-anjing lain, jangan kamu makan. Di riwayat lain Rasul sebutkan, fa innama sammait ala kalbik walam tusam ala ghairih. Karena kamu mengucapkan bismillah pada anjingmu, bukan pada anjing lain. Makanya hadis tadi, arsalta kalbakal muallam wa sammaitallah atau wa dzakarta smallahi alaih, kamu sebut nama Allah, bismillah, ya Allah, kejar. Nah, anjingmu kamu sebut nama Allah padanya, buruannya halal. Begitu kamu kejar, karena anjing ini dapat di sebelah sana misalnya, kamu kejar, kamu dapati ini rusa sudah lumpuh, tapi di situ ada 5 anjing bersama anjingmu. Nah, anjing kamu bacai nama Allah padanya, bismillah. Dan anjing-anjing lain ini, dan kamu gak tahu siapa yang melumpuhkan ini, yang jatuhkan. Anjingnya lain ini ikut gigit, ikut gini. Ada syak di situ. Makanya tidak boleh memakan buruan ini, karena kamu tidak membaca bismillah pada anjing-anjing yang lain tersebut. Adapun kalau diketahui jelas, ini perkara keempat, diketahui jelas itu milik pemburu lain, yang mengerti hukum-hukum berburu, kamu bersama ikhwah lain satu, sama-sama punya anjing berburu. Ini dari sisi sana, kamu dari sisi mana? Walhasil, bismillah, bismillah, dua anjing ini berburu, dua dapat kena satu rusa. Ya, anjing tentunya ada tandanya atau kalungnya atau apa. Tuh, ini miliknya Ahmad, ini miliknya Zaid. Dua-duanya dapat satu rusa. Ya halal rusa itu. Boleh. Untuk siapa? Ya dibagi berdua. Syirkah. Potong berdua, separuh ini separuh. Alhasil halal buruannya. Betul anjing satunya ini tidak kamu membacakan nama Allah pada yang tadi, saudaramu membacanya. Diketahui jelas. Tapi hadis yang melarang tadi, kalau itu liar dan kamu enggak tahu ini anjing siapa. Kalau anjing terlatih dan terdidik kan biasanya ada apa? Tanda pengenalnya ya. Kalau wailah apa bukti kalau ini milik fulan. Nah. Perkara yang kelima, jika binatang buruan ini mati di mulut anjing, di mulut si anjing berburu ini para fuqaha sebutkan berarti dia termasuk munkhaniqah, maka itu haram, termasuk munkhaniqah, seperti dicekik. Serupa hukumnya kalau binatang ini mati karena pisau yang tumpul, yang laya freedom, tidak memancarkan darah dengan deras layaknya pisau tajam. Mati memang, nyawanya hilang sudah, tapi karena tercekik, karena bisa nafas, karena anjing atau binatang buas lain, singa tentunya yang dia bidik bagian kerongkongan atau leher binatang ini, si rusa atau yang lainnya. Al-muhim itu kalau mati di mulut si anjing berburu ini. Demikian kalau dia dapati mati. Ini sampai di depanmu atau kamu datangi, sudah enggak bernapas ini rusa dan kamu enggak sempat menyembelihnya, haram. Kecuali kalau dia sempat menyembelihnya masih hidup, jet ke jet, dia sembelih, ya halal karena itu meninggal dengan tazkiyah, dengan penyembelihan yang syar'i. Demikian pula Imam Syafi'i memahami dari ayat ini. Yang dimakan kalau binatang ini melukai, artinya dia terkam, dia gigit, dia cakar atau semisalnya. Makanya ayat mengatakan minal jawarih tadi. Makna jawari salah satunya adalah jarah, melukai. Makanya pentingnya Allah sebut lafaz ini karena dia yang diharapkan atau hukumnya terkait dia melukai pada buruannya. Sehingga kalau dia hanya gigit atau dia cekik dengan gigitannya sampai mati, dia enggak melukai. Makanya enggak boleh dimakan. Demikian Imam Syafi'i istimbat dari lafaz jawarih mukalladin. Dan ini dari diqqah dalam dan luasnya balaghahnya Quran. Enggak bisa seperti ini terwakili dengan bahasa lain. Ya apa? Misalnya kalau itu bahasa Indonesia ayatnya, misalnya kalau bukan Quran, ya, maka yang diburu oleh anjing kalian sulit, atau binatang buruan kalian ya, sulit. Gak ada makna melukai di situ. Tapi ayat syuf, subhanallah, Allah sebutkan jawarihi mukallabin, karena ada makna yang diinginkan dengan penamaan binatang ini dengan jawarih, dia melukai, berdarah itu binatang buruan, tidak mati dengan cekian dia, atau mungkin kalau itu singa karena bobotnya yang begitu besar, mungkin dia tekan dengan tangannya sampai mati karena nggak bisa nafas, tercekik, haram. Karena nggak ada melukai, bukan jawarih ketika itu. Begitu pula kalau karena benturan keras matinya. Karena ini singa misalnya yang dipakai, tabrakan dua, karena kerasnya hantaman ini mati, kaget, ini rusak, haram. Walaupun ini terlatih, walaupun anjing terlatih, singa terlatih, terdidik, masya Allah, tapi dia bukan jawarih ketika itu, tidak melukai. Bukan jawarih ketika itu. Ini tabrakan kok. Tabrakan, ini lari misalnya, gimana walhasil? Tabrakan, clear. Mati, betul mati ini. Rusanya mati. Tidak ada luka padanya. Bukan jawarih. Di situ jelinya Imam Syafi'i. Dia harus melukai, berburu layaknya binatang itu berburu. Nah, perkara yang ke berapa, 6 ya, ketika hilang dari kamu binatang buruan ini sehari, dalam perkara masalah ini, jika sehari hilang, karena hutan besar, belantara, gelap dan rumput ilalang tinggi-tinggi, pohon besar, walhasil kamu cari di mana rusa ini, kamu cari ke sana kemari, hilang, nggak tahu arah kamu. Walhasil setelah sehari, esoknya kamu dapat ini ternyata. Tetapi itu pun Rasulullah sebutkan, fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul. Satu hari tidak kamu jumpai, hari berikutnya kamu temui, dan kamu dapati di situ tidak ada kecuali bekas anak panahmu, nggak ada lain. Ini rusa jatuh mati dan anak panahmu masih mancep di situ, berarti ini mati karena anak panahmu, maka makanlah. Dalam Abu Dawud dari hadis Abu Tha'labah, faqulhu ba'da thalath malam yuntin, bahkan Rasul sebutkan setelah 3 hari kamu baru dapati. Karena begitu kena dia lari tentunya, masih kuat. Setelah itu kamu kehilangan jejak di mana ini. Setelah 3 hari kamu cari ke sana kemari, dapat. Makanlah Rasul sebut, dengan catatan selama itu tidak busuk. Tidak membusuk. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sebutkan, kul ma asmait, pakai sot. Kul ma asmait wada' ma anmait. Makna hadis ma asmait isma, isma pakai sot, ketika orang itu membunuh dengan cepat dan dia lihat. Dia tahu. Ini kelihatan itu. Ada rusa, dia dia bidik dengan panahnya. Cet, dia lihat kena itu panah ke leher rusanya. Selesai sampai kemudian itu mati. Yang seperti itu makanlah. Kamu lihat cepat kena dan meninggal, mati itu buruannya. Wadah ma anmait, tapi kalau itu anmaita, anmait dari inma, ketika itu hilang, tidak kamu dapati, itu inma. Jadi kamu panah kena tapi dia lari, lari hilang, kamu nggak ketemu sampai dua hari misalnya, sehari dua hari kamu baru dapati dia mati. Kan lama, nggak seperti isma tadi. Kalau itu seperti ini yang kedua, tidak langsung kamu lihat korbannya, buruannya, maka jangan kamu makan, tinggalkan. Dari situ para ulama ada tiga madhab terkait binatang buruan yang sempat hilang beberapa hari, gak ketemu kemudian ditemukan. Sebagian mereka mengatakan boleh dimakan berdasarkan hadis Abu Tha'labah, selama itu tidak busuk, makan. Baik itu mati karena panah atau karena anjing berburu. Madhab kedua mengatakan tidak boleh dimakan sama sekali kalau itu hilang jejaknya kemudian didapati. Berdasarkan hadis ini, wada' ma anmait. Kalau itu hilang darimu, kamu gak tahu kapan matinya, kemudian hilang ditemukan, tinggalkan. Jangan kamu makan. Mereka sebutkan khawatirnya itu mati karena sebab-sebab lain, bukan panahmu. Kalau isma tadi ma asmait cepat, dan kamu sendiri yang tahu binatang ini lumpuh, mati, jatuh karena panahmu, enggak ada yang lain membunuh dia. Jelas. Wadah. Nah, ini dia hilang sempat lari ke sana kemari, sehari dua hari kamu dapati mati. Permasalahannya kamu apa tahu yakin mati karena panahmu? Belum tentu. Kan Allah mati karena binatang lain, ngelihat ini jatuh masih sekarat ini, ada darahnya ngalir misalnya atau apa, digigitnya, di ininya, kena racun, kena ini. Alhasil diragukan, maka ditinggalkan. Madhab ketiga beda kalau itu dengan panah, beda pula kalau itu dengan anjing. Kalau dengan panah boleh dimakan. Kamu mana hilang dua hari kamu dapati, boleh dimakan. Tapi kalau itu dengan anjing, hilang ini rusak, kemudian mati, kamu dapati setelah dua hari, maka tidak boleh dimakan. Kenapa? Kata mereka, kalau itu panah, hanya satu titik jelas. Kamu bidik lehernya, kena lehernya atau jantungnya, jerep. Itu cuma satu titik itu sudah. Beda kalau itu anjing. Ini namanya anjing berburu, enggak satu titik. Kelai dulu. Melukai dalam artian dia cakari, dia gigit mungkin perutnya, kakinya, entah lehernya, entah mana. Kan biasa begitu. Karena binatang ini ngelawan, mau lari, berontak. Pokoknya banyak luka di sana sininya. Nah, dikhawatirkan dengan itu tidak jelas apa sebab kematian binatang ini. Makanya kalau karena anjing itu diharamkan. Kalau hilang kemudian ditemukan. Adapun panah itu diperbolehkan. Itu madzhab para ulama. Mereka juga sebutkan ta'lil dari apa yang Rasul sebutkan, malam yuntin, selama itu tidak busuk. Kamu dapati setelah 3 hari misalnya baunya sudah busuk, bau. Karena ketika dia sudah bau itu mustabdir, sudah bukan binatang thayyibat untuk dimakan, tapi menjijikkan. Tiba kejiwaan manusia yang waras, risih dan jijik untuk memakan binatang yang semacam itu. Selain juga dikhawatirkan madorot terhadap yang memakan, mungkin sudah beracun ini daging ini itu, busuk, khawatir kamu akan kena penyakit atau semisalnya. Makanya kemudian dilarang kalau itu sudah rusak dan membusuk. Allahul muwaffiq lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.